الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أخواتي الكرام رحمني ورحمكم الله semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semuanya dan juga kepada semua keluarga kita. Semoga Allah menjaga kita dan menjaga keluarga kita dari segala keburukan dan menyelamatkan kita dan keluarga kita dari segala fitnah dan kerusakan. Untuk saudara-saudara kita yang uzur karena sakit, semoga Allah berikan kesembuhan dan pahala yang besar atas sakitnya. Bagi saudara-saudari kita yang sedang mengalami kesulitan, semoga Allah berikan jalan keluar dan kemudahan dari setiap urusannya. Dan semoga Allah tambahkan kebaikan-kebaikannya. Dan semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang istiqomah di atas ketaatan sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menindaklanjuti materi kita tentang langkah agar mencintai Allah dan juga agar kita dicintai oleh Allah. Ya, sampai pada poin yang ke-7, yakni melaksanakan atau selalu menjaga amalan-amalan sunnah ba'dal fardhu setelah mengerjakan amal-amal yang wajib. Ini. Jadi seorang muslim apabila dia ingin menjadi orang-orang yang bisa mencintai Allah, ingin menjadi hamba yang mencintai Allah dan menjadi hamba yang dicintai Allah, maka salah satu amalan itu adalah menghidupkan sunnah-sunnah, melaksanakan amalan-amalan sunnah tanpa ada rasa meremehkannya, tanpa ada sikap memandang sepele amalan sunnah ini. Ini menakjubkan sekali cerita. Hal ini sebagaimana telah disebutkan oleh Nabi di dalam hadis qudsi disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Qudsi. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam qala, inna Allah qala, sesungguhnya Allah berfirman, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi, barang siapa yang memusuhi waliku, barang siapa yang memusuhi waliku, yakni yang memusuhi kekasihnya Allah, memusuhi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Apa kata beliau? Kata Allah Ta'ala, orang yang memusuhi para waliku, maka adan tuhu, aku akan mengumumkannya bil harbi, dengan perang melawannya. Orang yang memusuhi wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, maka Allah menyatakan apa? Perang dengannya. Persoalannya, siapa yang dimaksud wali Allah ini? Siapa yang dimaksud wali Allah? Kembali kita melihat dengan kacamata Al-Quran. Karena kalau menurut kacamata manusia, nanti wali Allah itu aneh-aneh. Mana ada yang gila dikatakan apa? Wali Allah. Disuruh ceramah, ya Allah. Saya punya rekaman sampai sekarang. Ceramahnya gak karu-karuan. Allah itu di Korea. Dasarnya orang memang orang. Ini ku ceramahin apa nih? Ditulis ini, sorry. Ceramah tingkat dewa. Lah ya repot kalau begini. Insyaallah. Ya. Nah sekarang mari kita lihat kacamata Al-Quran. Kacamata Al-Quran. Nah sekarang kalau dibuat debat-debatan ya berapa enak. Sekarang simpel saja. Orang kalau sudah demikian kondisinya di masyarakat, sudah dikatakan di luar kenormalan, itu kalau dianggap menjadi wali Allah, oke lah, itu diyakini wali Allah, monggo. Cuma itu tuh jadi wali nikah sah, kan? Itu aja dulu. Jadi wali nikah sah, kan? Dalam? Halo? Satu misal ada orang tua yang seperti ini, anaknya nikah. Orang ini kira-kira oleh perlu bisa diterima gak untuk menjadi wali nikah? Dan selesai. Tuh, mah. Gak usah kita mulai, nanti tukaran mana. Udah disahkan aja, boleh gak jadi wali nikah kira-kira? Enggak diterima. Persaksiannya tidak diterima. Dan pengurus insya Allah gak nanya. Bingung nanti pas akadnya, bingung. Untuk akadnya bagaimana? Di luar kenormalan. Wallahu a'lam bishawab. Nah sekarang kita melihat versi Al-Quran. Siapakah wali Allah ini? Kita buka surat Yunus ayat 62-63. Ya, versi Al-Quran surat Yunus surat berapa? 10 ayat 62-63. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون Ingat bukti bagi Allah itu tidak bisa takut pada mereka dan mereka tidak bersiati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Allah sebutkan dengan jelas. Allah terangkan dengan jelas. Allah, ingatlah, inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, la khawfun alaihim, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Artinya wali-wali Allah itu tidak gampang gelisah, tidak gampang ada kekhawatiran, tidak gampang terluka hatinya, tidak gampang bersedih hati, tidak gampang berduka. Itu wali-wali Allah. Lalu disebutkan yang berikutnya, siapa mereka ini? Disebutkan oleh Allah, awliya di situ adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah tersebut adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang selalu bertakwa. Nah, agak pun menurut bahasa lugah, al-wali itu artinya al-qarib. Menurut bahasa al-qarib, apa al-qarib? Dekat. Orang itu artinya lah dekat. Yang dimaksud di sini apa itu? Orang-orang yang selalu dekat dengan Allah Jalla wa'ala. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, fa'ufa awliya Allah humul mu'minun al-muttaqun. Wali-wali Allah itu adalah mereka orang-orang yang beriman dan mereka orang-orang yang bertakwa. Lalu dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Syekh Nasir As-Sa'di mengatakan, fakullu man kana mu'minan taqiyan, setiap orang yang beriman. Perhatikan, setiap orang yang beriman, taqiyan dan bertakwa. Perhatikan, setiap orang yang beriman dan orang yang selalu bertakwa, kana lillahi ta'ala waliyan, dialah yang menjadi wali Allah. Siapa wali Allah? Setiap orang yang beriman dan setiap orang yang selalu bertakwa kepada Allah, orang yang selalu hati-hati dan orang yang menunaikan syariat Allah dengan sebenar-benarnya. Takwa itu orang yang menunaikan segala syariat yang Allah berikan. Bon, saya lanjutkan hadis tadi. Itu seputar mengenal siapa? Awliya, wali-wali Allah itu. Bon. Nah, jadi barang siapa yang memusuhi wali-wali Allah, kata Allah, orang yang memusuhi kekasihku, aku nyatakan perang dengan orang tersebut. Lalu Allah menyebutkan, wa ma taqarraba ilayya, dan tidaklah seorang hamba mu'abdi bisyai'in, tidaklah seorang hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu. Ya, tidaklah seorang hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu. Ahabba ilayya, yang lebih aku cintai. Yang lebih aku cintai, mimma taraktu alaihi, ya, yang telah, daripada sesuatu yang telah aku wajibkan atasnya. tidaklah seorang hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada sesuatu yang telah aku wajibkan kepadanya. Artinya apa di sini? Perbuatan hamba yang paling dicintai Allah itu adalah ketika hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan yang wajib. Itu yang pertama. Perbuatan hamba yang paling dicintai Allah adalah ketika hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan perbuatan yang wajib. Itu yang paling dicintai Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Allah, wama yazalu abdi, wama yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan hambaku selalu mendekatkan diri kepadaku, selalu mendekatkan diri kepadaku. Yazal itu senantiasa, selalu, ya. Dan tidaklah hambaku selalu mendekatkan diriku kepadaku dengan an-nawafil, amalan-amalan sunnah, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Jadi kalau ada seorang hamba berusaha terus menjalankan sunnah-sunnah Nabi dari sesudah, melaksanakan amal-amal sunnah, dan selalu mengaitkan sunnah-sunnah itu mendekatkan dirinya kepada Allah, sampai pada akhirnya nanti orang tersebut menjadi orang yang dicintai oleh Allah dengan amalan apa? Sunnah. Nah, makanya kalau di sini terngiang-ngiang di dalam benak kita, ada dua sisi. Kita mencintai Allah atau Allah mencintai kita. Kalau kita mencintai Allah itu hukumnya wajib. Sedangkan cinta Allah kepada hamba itu keutamaan. Itu karunia, itu fadlan, anugerah terbesar ketika orang bisa mendapatkan cinta dari Allah Ta'ala. Kalau manusia mencintai Allah, apa tadi? Wajib. Kalau hamba mencintai Allah, apa Allah pasti mencintai dia? Jawabnya belum tentu. Tergantung cara mencintainya itu benar apa tidak. Cara mencintai Allah itu benar apa tidak. Makanya untuk menyalurkan cinta kita kepada Allah itu butuh ilmu. Gak anggil ngomong cinta. Salah tangan kita undang 10.000 datang tanya kalau gak percaya. Cinta kepada Allah. Maka salah tangan ini bilang apa? Cinta. Tapi bu sholat lurah. Lagi jujur, bu sholat lurah. Allah. Ini pernyataan Allah Ta'ala. Jadi apabila hambaku selalu mendekatkan diriku kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, sampai pada akhirnya aku akan mencintainya. Fa'idha ahbabtuhu, lalu pernyataan yang ketiga dari Allah Ta'ala, apabila aku mencintai hambaku ini, apabila aku mencintai hambaku, kuntu sam'ah alladhi yasma'u bi, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia akan mendengarkan sesuatu. Buat perhatikan, apabila aku mencintai hambaku, aku akan menjadi apa? Hah? Pendengarannya. Itu maksudnya apa? Aku akan menjadi penolong baginya untuk mendengarkan sesuatu. Orang itu diberi kemudahan untuk mendengarkan ilmu dan mengambil manfaat dari pendengarannya. Tak ulangi lagi. Yang dimaksud aku menjadi pendengarannya itu, Allah akan menolong kita untuk mudah mendengarkan sesuatu manfaat ilmu. Katakanlah, enggak setiap orang yang mendengarkan nasihat bisa ngambil manfaat. Saya dipahami. Contohnya kita ngaji di sini, kita ngaji di sini. Ustadznya sama, ngajinya pun sama, pulang sama-sama. Hasil? Nah, itu salah satu pengaruhnya, nampak tergantung. Hah? Pendengaran. Ana sing mriki niku dengar-dengar mar dicelatu sing gedhe. Terus gak masuk blas dari awal sampai akhir gak masuk sama. Karena sebelum berangkat tadi berantem sama si istri. Kata si istri bilang, nanti sepulang pengajian kita lanjutkan. Akhirnya mikirin dengar-dengar membayangkan wajah istri di rumah. Jadi materinya berantakan. Itu yang pertama. Allah akan menolong dia untuk mampu mendengarkan sesuatu, mengambil manfaat dari apa yang didengarkan. Makanya pendengaran itu penting dipasang dengan baik. Manfaatkan pendengaran itu, karena itu yang menjadi sebab orang terselamatkan. Dari pendengaran itu awal jalan masuknya nasihat dan hidayah. Berikutnya Allah mengatakan, wa basarahu alladhi yusiru bih, dan aku akan menjadi penolong penglihatannya. Berikan, aku akan menjadi penolong penglihatannya yang dengannya ia dapat melihat. Artinya apa? Melihat kebenaran. Coba nanti kita berangkat rekreasi ke laut. Semua melihat laut. Laut itu luas, laut itu terisi air dengan berbagai macam. Orang melihat laut, ada yang nangis. Lihat laut, ada yang nangis. Ada yang tertawa sambil selfie. Nah, setelah melihat laut, apa yang Anda dapat? Dalam? Nambah iman, nambah kecintaan dan kekaguman pada Allah. Tergantung. Tergantung apa? Kemampuan kita mencerna apa yang kita lihat. Tidak setiap orang melihat bisa mengambil manfaat apa yang dia lihat. Saya dipahami dia. Saya waktu nopo jenenge ziarah ke Jabal Sur waktu umroh, orang-orang, oh ini Jabal Sur, ibu-ibu gampang bawa kresek ini, ya ziarah bawa kresek. Kenapa? Di tempat-tempat itu belanja itu murah-murah. Ibu-ibu iya, jilbab murah, panganan murah-murah, ubral-ubral itu sobat dengan itu. Terus saya dampingi seorang ustaz muda itu nangis gitu di situ, nangis. Karena Jabal Sur itu kalau kita naik itu PP itu 2 jam jalan kaki. Saya hampiri, apa ustaz, anak ingin mendapatkan manfaat dari antum, apa yang antum tangisi? Nangis, saya jawab. Akhirnya saya sudah terpukul. Kayak gini loh ya. Ini kita bisa bayangkan di balik puncak Jabal Sur itu ada gua. Di situ Rasulullah bersembunyi dengan siapa? Abu Bakar. Beberapa abad yang lampau, kita lihat jalan menuju ke sana, dibiarkan utuh kan itu. Gimana? Dibiarkan utuh, memang enggak dirahmut memang. Supaya apa? Kita bisa merenung bagaimana seorang manusia namanya Muhammad dan Abu Bakar berjalan menuju di atas bukit sana untuk apa? Membawa sebuah risalah tauhid. Yang menakjubkan lagi apa? Seorang wanita. Seorang wanita yang berjalan menuju atas bukit itu dengan membawa sepotong makanan. Seorang wanita, perjalanan yang tidak aman Pak. Perjalanan yang tidak, dari rumah sampai bukit sana itu berapa jam, berjalan dalam kondisi tidak aman, terancam jiwanya ini. Bersembunyi sambil berjalan tertatih-tatih sampai batasan. Kita sekarang menikmati dengan kondisi aman, dan dakwah kita dimanapun aman, jalan bisa ditempuh dengan kendaraan. Ini yang namanya wanita, putri dari Abu Bakar. Siapa dia? Siapa? Asma. Yang dipikir itu nama Asma. Saat ini bayangkan Asma, seorang wanita, untuk ikut ambil bagian dakwah mulia itu tanpa mengeluh. Bagaimana kita laki-laki gampang mengeluh? Jalan ngaji jauh sedikit mengeluh, capek sedikit mengeluh. Asma habis beliau. Kadang kita melihat sesuatu enggak mampu nalar ke sana. Sampai lama dia, yang lain foto-foto. Nanti di-share, aku di Jabal Sur. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Manfaat, faedah. Itu campur itu. Bagi yang bisa mengambil manfaat. Makanya sesuatu itu bisa menghasilkan daya pikir sing gelem mikir, karena kita yang punya pikir belum tentu mau mikir. Kita yang punya pikiran belum tentu mau mikir. Ya mikir Ustaz, apa yang dipikir? Pernah mikir tentang kematian dan setelahnya? Pernah? Serius? Memikirkan tentang peristiwa kematian dan huru-haranya, pernah pikir serius? Apa hasilnya? Makanya ditegur oleh Allah. Saat orang-orang yang lalai dalam kehidupan dunia lalu menghabiskan waktunya dengan sesuatu yang gak jelas, saat ajal menimpa mereka dan mereka berteriak-teriak di dalam neraka karena penyesalan itu, ketika mereka minta berteriak-teriak menjerit-jerit untuk bisa dikembalikan ke dunia karena penyesalan yang ingin dia tebus, itu dipaitu sama Allah. Mari kita simak peristiwa ini diabadikan oleh Allah di dalam surat 35 ayat 37. Surat 35 ayat 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa hum yastarikhuna fiha. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an-nadhir fadhuqu fama lidhalimina min nasir. Niscaya kami akan mengucapkan kebencian yang berlebihan dengan yang telah kami kerjakan dulu. Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjakan umurmu untuk tetap berpikir? Kami orang yang mau berpikir, padahal telah tetap kau seorang pemimpin datang, maka rasakanlah azab kami. Dan bagi orang-orang mu'min, tidak ada seorang penolong pun. Insyaallah. Ketika mereka berteriak-teriak ingin diberi kesempatan kembali, Allah tanyakan, Awalam mu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Apakah bukankah telah aku panjangkan umurmu dari satu masa ke masa, perbuatan burukmu tidak aku siksa, aku beri kesempatan satu bulan berikutnya, dua bulan berikutnya, satu tahun berikutnya, dua tahun berikutnya, sampai pada usia sempurna, ajalmu sudah tiba, baru kamu teriak-teriak. Begitu kamu pindah dari satu alam ke alam, begitu ajalmu sudah tiba, kamu berteriak-teriak, menyesali perbuatanmu. Bukan kata aku panjangan, apa yang kamu inginkan? Waktu yang panjang itu bisa kamu manfaat untuk berpikir bagi yang mau berpikir. Bagi yang mau berpikir. Makanya tadi Pak, kita diberi pikiran belum tentu mau berpikir. Maka melihat sesuatu tergantung kacamata apa yang kita pakai. Melihat sesuatu. Maka orang-orang yang sudah terbiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal sunnah, Allah akan menolongnya untuk menjadi penglihatannya. Dengan pertolongan Allah, dia mampu melihat sesuatu yang besar menjadi sebuah ilmu dan nasihat. Jangan lihat orang-orang yang sudah dikasih penglihatan Allah dengan kacamata keimanan dan ketakwaan. Coba kalau kita gendong anak kita, tiba-tiba melihat burung terbang di atas kepala kita hingga di pohon, lalu dia berbuat lincah di sana ini, terbang kemari kesana kemari mencari makan, apa komentar kita? Kita gendong anak kita, lihat burung yang sedang terbang kemudian hinggap di sebuah pohon, lalu dia menjelajahi pohon tersebut. Apa yang kita bicarakan ketika melihat burung itu? Ilmu atau pemandangan duniawi saja? Dunia, oh burung, nak lihat itu ada burung, sedang ngapain burung itu? Kita bicarakan tentang kegiatan burung. Abu Bakar tidak. Abu Bakar melihat dengan kacamata wahyu. Ketika Abu Bakar melihat seekor burung terlintas di atas kepalanya lalu hinggap di atas pohon, dia lihat pohon itu dan berkomentar. Dia berkata, "Tuba ya ta'ir, beruntung engkau wahai burung. Takulus samarat, engkau memakan buah-buahan di pohon tersebut. Watadilu tahta syajarat, dan engkau berlindung di bawah naungan pohon tersebut. Kamu makan, kamu minum, kamu tidur istirahat di sana. Kemudian kamu mati dan tidak dihisab. Sedangkan aku, satu suap makan yang aku makan, itu akan dimintai pertanggungjawaban kepada Allah." Itu melihat seekor burung kan? Jenengan kali kula mampu lihat kayak begini. Perhatikan. Terus ilmu apa yang kita lihat? Imam Salamah bin Dinar. Nanti dengan baca di dalam kitab Aswar min Hayatit Tabi'in, gambaran hidup para tabi'in. Imam Salamah bin Dinar itu kalau mensolati jenazah sudah bisa diharapkan pingsan di tempat itu. Imam Salamah bin Dinar setiap kali mensolati jenazah, selesai sholat pingsan. Kenapa? Karena berpikir. Apa yang dipikir oleh Salamah bin Dinar sampai beliau pingsan ketika mensolati jenazah? Dia setiap kali melihat jenazah itu dia bayangkan, andai aku yang menjadi dia, berarti sudah enggak ada kesempatan untuk berbuat baik. andai aku menjadi dia, sudah terputus amal-amal solehku ini. Andai aku menjadi dia, tertutup mulutku untuk baca Quran. Kita yang hidup kan dikasih kesempatan oleh Allah untuk baca Quran. Kita pakai enggak itu? Itu salahnya pimpinan. Sehingga santri-santrinya itu menyarankan, ya imam, imam jangan sampai ikut ke makam nanti. Kenapa? Beberapa kali terjadi, setiap jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat, imam salama pimpinan pingsan di tempat duduknya. Kenapa? Membaca hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada pemandangan yang paling mengerikan kecuali pemandangan di alam kubur. Itu yang paling aku takut dari kata Rasulullah. Apa yang kita lihat ketika melihat jenazah dimasukkan ke dalam liang kubur? Apa yang kita lihat? Masih ingat ketika kita takziah, apa yang kita bicarakan? Bahkan kita temukan dan Bapak bahas sepak bola. Ini jenazah di depan mata kita. Maka kalau cara kita bertakziah seperti ini, beribu-ribu kali kita mengantarkan jenazah, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Ini yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam surat Al, dalam surat Fatir tadi. Kita dikasih pikiran, bisa dimanfaatkan untuk berpikir. Bagi yang mau, mau gak kita berpikir? Saya coba kita melihat seperti itu. Ini janji Allah kepada para kekasihnya. Aku akan menjadi penolong penglihatannya, sehingga dengan pertolonganku dia melihat sesuatu. Kemudian yang berikutnya, wayadahu, dan aku akan menjadi penolong. Ya, tangannya yang dengannya allati yabtisu biha. Dengan tangan yang aku tolong itu, dia dapat memukul, dia bisa bergerak, dia bisa beraktivitas. Tergantung tangan dengan pertolongan Allah ini ringan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Ringan menolong orang, ringan meraih pintu-pintu surga. Ketika tangan itu sudah ditolong oleh Allah, Pak, Ibu, kita punya tangan, berapa manfaat yang sudah dilahirkan oleh tangan kita ini? Berapa orang yang merasa bersyukur dengan pertolongan kita ini? Dua tangan ini, ketika tidak ada manfaatnya dengan orang lain, apa bedanya dengan orang-orang yang lumpuh tangannya ini? Apa bedanya? Tanya kepada diri sendiri, tanganku ini apa yang dihasilkan oleh manfaatnya? Berapa banyak orang yang bersyukur dengan pertolongan kita? Berapa banyak? Coba lihat kedua tangan kita. Apa yang sudah diukir oleh dua tangan kita? Banyaknya catatan-catatan amal, atau banyak justru catatan-catatan dosa yang dihasilkan kedua tangan kita? Tangan yang ditolong Allah, tangan itu mudah untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Kemudian berikutnya, Allah berfirman, warijlahu, dan aku akan menjadi penolong buat kakinya. Alladhi yamshi biha, yang dengan pertolonganku kaki itu mampu melangkah untuk kepada sesuatu yang mendatangkan keridhaan Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setiap malam ketika akan mapan tidur itu mengambil tongkat. Di kamar Umar itu ada tongkat. Kalau mau tidur dia ambil tongkat itu, kakinya diselonjorkan, dipukuli oleh Umar. Seraya berkata, wahai kaki, hari ini engkau bawa kemana saja badannya Umar ini? Ya Allah. Pernah kita mikir kayak begini, dan itu akan diperlakukan Allah kepada kita kelak. Kita akan ditanya oleh Allah tentang itu. Engkau habiskan untuk apa waktu-waktumu ini? Sudah siap jawabannya? bisa dihafal pertanyaan ini? Enggak bisa. Coba kalau ditanya begitu, untuk apa waktu-waktu kau habiskan? Apa jawaban yang sudah kita siapkan? Ya kesibukan kita hari ini itu Umar bin Khattab. Nah sekarang pertanyaannya, coba dievaluasi, apakah selama ini kaki kita begitu mudah untuk berjalan mendatangkan manfaat dan maslahat? Pintu kebaikan, Pak Nabuten, pintu kebaikan itu banyak sekali di depan kita, terbuka luas, terbuka luas. Dan jalan menuju kebaikan itu juga terbentang luas untuk kita. Pertanyaannya, sudah berapa pintu yang mampu kita masuki dan berapa jalan yang sudah kita lalui dari sekian banyaknya jalan-jalan kebaikan ini? Saya selalu senang kalau ada dapat hal yang menarik. Pertama kali saya sholat di dekat masjid rumah saya di Kahuripan sana, ada seorang imam, imam rawatib di situ. Habis sholat zuhur kita cakruan, cakruan di depan teras masjid. Tiba-tiba ada orang mampir ke kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam Ustaz, nyapa si Pak Imam itu. Abah, ngapunten, bisa minta tolong ya? Apa-apa? Ini alamat ini di mana, Pak ya? Waduh, saya baru di sini jadi nggak tahu alamat sini. Coba apa ini barang rautah ini? Oh, ini jenengan kebablasan. Jenengan putar balik ke sana ke timur. Nanti 1 kilo belok kiri. Nah, di daerah sana jenengan tanya orang. Tadi saya muter-muter di sana 3 kali sudah. Si apa ini tanpa bahasa beda sampai tunggu dulu tanter katanya. Selesai urusan. Selesai urusan. Mudah apa sulit? Mudah apa sulit? Siapa yang mau? Kalau kita ditanya orang seperti ini, apa yang kita lakukan? Saya sudah kesasar tadi Pak. Saya minta konon ini ikon. Tetap kita tunya lagi. Itu kehebatan kita, itu kecerdasan kita. Sampai di situ batas kecerdasan kita. Inikah karakter orang-orang yang terpelajar? Inikah karakter orang-orang yang berpendidikan? Inikah karakter orang-orang yang dimuliakan oleh Allah? Sudah tahu dia itu berapa kali kesasar, dia katakan tanya lagi di sana. Bukankah kita punya waktu? Bukankah kita punya tenaga? Bukankah kita punya kesempatan? Bukankah itu peluang? Wahai yang mau berpikir, wahai yang mau berpikir, bukankah itu kesempatan memudahkan kesulitan orang lain? Hanya saja kita korbankan tenaga dan waktu gelembah. Ini kalau kita berangkat butuh waktu 10 menit. Dalam enggak butuh lah. Sepeda motor ada, kita tahu tempatnya. Ini jalanan kita. 5 menit nyampe, selesai. Dan hadis Nabi sudah kita amalkan ini. Mau tak? Bahkan nauzubillah, ibu kita minta kita segera pulang. Aku greges. Kita sempat kemudian menandai waktu menunggu nauzubillah. Ini cermin orang-orang yang ahli sujud. Ini potret orang-orang yang bertakwa. Insyaallah, ibu kita yang undang ini, ibu kita yang melahirkan kita, ibu kita yang menyusui kita. Gak minta uang, kangen. Gak minta uang, kangen. Kadang-kadang saudara kita yang diikuti marah ke ibu. Untuk malam-malam tak, kita itu belum tua. Kan ngerti rasanya gimana orang tua ini. Makanya jangan kita siksa orang tua kita dengan rindu yang kita tunda. Ya Allah, gak butuh apa-apa, butuh disambang. Sampai ketika saya mendorong di kursi roda, nenek-nenek usia 90 tahun itu, anaknya 11. Dari 11 anak ini tidak satu pun siap menerima orang tuanya. Akhirnya dititipkan di panti jompo. Pas saya dorong, saya dibisiki sama yang napa niki jenenge? Pengurus di situ, Ustaz, sampe takoni. Aku takon apa, Bu? Sampe takoni umure, anake, sing saiki tekan napa tu ya Allah mboten nuntut. Umure berapa? 90 tahun. Anu nak romo sampe tak celuk menangai. Iya. Sepuh 90 tahun. Putrane berapa? 11. Meniku langsung di sini rasane gak disayang saya. 11 anak, orang tua harus ditampung oleh orang lain. Kemana tangan-tangan anaknya ini? Padahal orang tua punya anak itu salah satunya ingin kalau sudah sepuh itu tangan anaknya yang nuntut. Ingin anaknya yang nuntut. Ternyata yang nuntut, yang nyuapi, yang bersihkan tubuhnya, tangan orang-orang yang gak pernah dikenal. Ya Allah. Akhirnya saya tanya, tak dorong itu ada mobil gitu, itu kayaknya anak saya. Wes, jangan sih. Itu ternyata disanggupi ya Allah. Saya ceramah itu saya simpan waktu 45 menit untuk ceramah di depan mereka. Betul, baru 25 menit saya putus sudah. Kenapa? Ada nenek-nenek tiba-tiba turun dari kursinya, kuinjal-injalannya kecil itu. Kapan aku disambangi? Akhirnya diubah caranya. Biasa yuk menghibur diri. Akhirnya disuruh berdiri yang menangis nanti. Nek, sampean inget ini gunteka dulu. Akhirnya apa? Untuk menghibur itu disuruh nyanyi TK itu. Air mata ini udah gak bisa ditahan. Naik ke atas gunung. Ingat anaknya berhenti lagi, nangis lagi sudah. Sehingga baju cintanya nih. Kita nanti kalau orang tuanya meninggal, kita disuruh nunggu dulu. Nunggu saya dulu. Kemana kamu ketika itu? Dan apa manfaatnya menunggu kita? Di saat beliau masih bisa melihat, kita datang senang itu hatinya. Itu ternyata saya, ibu saya pun begitu, gak mau makan sudah 2 hari. Umi sakit, gak mau makan. Terus saya pulang, gak pakai pelompat, langsung makan. Ya Allah, tak pegang tangannya satu. Maaf, ibu. Cuma kangen ternyata. Kasih minum obat, ini muntah. Minum makan, ini muntah. Ternyata bukan sakit kangen. Itu kadang-kadang kita bisa meremehkan orang tua. Coba kalau ibu sama bilang, Bu, aku sakit, dia sakit, berangkat jemput kita. Betul apa? Sebelum terlambat semuanya. Ya, sebelum terlambat. Kalau kita sih berat berjalan ke sana kemari, coba tanyakan dosa apa yang pernah kita lakukan. Kalau kita berjalan menuju orang tua kita, ke mertua kita berat, kok berat? Dosa apa yang pernah kita lakukan? Itu pasti banyak maksiat yang kita lakukan. Sehingga Allah tidak menolong kaki kita untuk mudah melakukan ketaatan yang mulia. Dosa apa coba? Kemungkinan besar dosa yang kita lakukan. Sehingga kaki kita tidak ditolong oleh Allah untuk berjalan menuju tempat yang sangat mulia ini. Berziarah ke orang tua itu amal yang luar biasa. Dan orang tua kalau begitu datang kita itu, melihat kita itu, apa namanya, rasanya beribur. Oh, insya Allah berbunga-bunga, senang banget melihat datang kita. Oleh karena itu, kita rintis, kita sirami keimanan ini dengan apa? Menjaga amalan-amalan supaya Allah menolong setiap anggota badan kita, diberi kemudahan oleh Allah untuk melakukan ketaatan. Itu janji Allah. Kemudian berikutnya, wa in sa'alani Masya Allah. Dan dia, jika dia minta kepadaku, apabila dia memohon kepadaku, orang tersebut, orang yang sudah menyibukkan dirinya untuk mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, kalau dia memohon kepadaku, laqutiyannahu, pasti aku akan memberikannya. Pasti aku akan memberikannya. Walanista'adhani, dan jika dia minta perlindungan kepadaku, jika dia minta perlindungan kepadaku, laqutiyannahu, sungguh pasti aku akan melindunginya. Lalu wama tarattu an syai'in ana fa'iluhu tarduti an nafsil mu'min. Apa kata Allah? Tidaklah aku ragu, tidaklah aku ragu dari sesuatu yang aku adalah pelakunya, sebagaimana keraguanku dalam mencabut nyawa seorang mukmin. Masya Allah. Lalu Allah berfirman di akhirnya, yaqrabul maut wa ana aqrabu ma sa'atahu. Hambaku yang mukmin ini, sedangkan dia membenci kematian, enggak suka dengan kematian, sedangkan aku tidak suka kejelekannya. Kalau hamba seorang mukmin dipercepat kematiannya, itu karena Allah tidak ingin hambanya bertambah kejahatan-kejahatannya. Masya Allah. Sementara kalau kita sendiri ingin umur panjang atau pendek umur? Dalam untuk panjang umur supaya tambah banyak dosa. Kan yang kita takutkan itu gak bisa senang-senang di dunia. Dan Allah menginginkan kita supaya tidak bertambah dosa. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, intinya amal-amal sunnah itu jenisnya sangat banyak sekali. Puasa ada wajib, ada sunnah. Sholat ada wajib, ada sunnah. Sedekah ada wajib, ada sunnah. Berbuat ihsan ada yang wajib, ada yang sunnah. Maka di situ hendaknya kita bergegas dan bersemangat untuk memakmurkan waktu-waktu kita dengan menyibukkan diri untuk mengerjakan amal-amal sunnah, supaya lebih tertarik apa keistimewaan dan keutamaan dari amal-amal sunnah. Akan kita kaji bersama di kajian yang akan datang, insyaallah. Apa keistimewaan, sehingga nanti kalau kita sudah tahu dahsyatnya amal sunnah, keistimewaannya, keutamaannya, kita tidak lagi berucap wala bung amalan sunnah saja kok disibukkan, tidak lagi kalimatnya. Sekecil apapun amal itu, kita akan sangat antusias untuk mengamalkannya. InsyaAllah akan kita kaji di pertemuan yang akan datang tentang dahsyatnya amalan-amalan sunnah. Kita cukupkan di kajian malam ini. Semoga Allah Ta'ala menolong kita, memberikan kekuatan lahir batin kepada kita untuk bisa berdiri tegak di dalam menjalankan amal-amal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.